Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa mithalu surati tsalitsah. Contoh bentuk yang ketiga, an yahlika halikun an ibnain. Ada yang mati meninggalkan dua putra. Thumma yamuta ahaduhuma. Kemudian meninggal salah satu dari kedua putra itu. An thalathati abna'in, dengan ahli waris tiga putra, tiga benak. Thumma yamuta ahadul abna'. Kemudian meninggal salah satu dari al-abna'. Abna' yang di al-abna' yang dimaksud ini thalathat abna', ahli waris mayit yang kedua ya. Coba lihat bentuk yang ke surah ini, lihat kembali di halaman di awal pembahasan al-halu al-thalitha. Ada tiga suar, ihdaha, al-thaniya, al-thalitha. Coba lihat al-thalitha, an yakuna warathatul mayyit al-thani warathah mayyit yang kedua, bukan warathah mayyit yang pertama. Nah, coba kita lihat mayit yang kedua ini kan salah satu dari dua ibnain itu. Thumma yamut ahaduhuma, ini mayit tsani, an thalathati abna, meninggalkan tiga ahli waris abna. Nah, ini kan bukan waris yang pertama ya. Thumma yamut ahadul abna, kemudian wafat salah satu dari al abna. Ya, kata al abna ini kan jama' kan? Nah, jamak taksir berarti kembalinya ke mana? Ke thalathat abna. Berarti ini sekarang yang menjadi mayit adalah ahli waris yang tadinya ahli waris mayit kedua. Salah satu ahli warisnya meninggal, an ibnain, meninggalkan dua ibn. Ahli warisnya lain juga. Jadi ahli waris mayit yang pertama lain, ya. Kemudian ahli waris mayit yang kedua, nah, lain ahli waris mayit yang ketiga lain. Nah, fa masalatul mayitil awal, masalah mayitil awal min ithnain, dua, li kulli ibnin wahidun, masing-masing ibn wahid, dua ibn kan. Nah, jadi bita'asib aswa bin nafs, dibagi rata masing-masing satu, berarti masing-masing wahid. Berarti masalahnya, asu masalahnya dua. Tamam, ini masalah mayitil awal. Kemudian wa masalatul mayitil thani, masalah mayitil thani yang kedua, min thalathatin, tiga, karena ahli warisnya adalah thalathat abna. Nah, ahli warisnya adalah thalathat abna. Jadi masalatul mayit thani min thalathah, tiga, asal masalahnya li kulli ibnin wahid, masing-masing ibn dapat satu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak dihitung aku ketika dia wafat? Dia kan dua bersaudara tadi, mewarisi dari ayahnya kan. Kemudian salah satu dari dua orang bersaudara tadi, dua ibn itu meninggal, berarti kan akhuhu masih hidup. Pertanyaannya, kenapa tidak dihitung? Karena akhuhu, ah? Kalau kita catat lengkap dulu ahli warisnya kan, berarti akhuhu syaqiq, ya, ibn yang satunya adalah, ya kan? Kemudian salah satu abna, ya. Kenapa tidak dihitung? Ah? Yakni? Iya, jadi berapa bagiannya? Karena iya, namanya apa bahasa singkatnya? Hah? Lupa ya? Mahjub. Hah? Mahjub. Dia mahjub oleh abna. Mahjub. Mahjub, mahjub apa namanya? Mahjub Hirman. Nah, jangan lupa istilahnya. Baik. Jadi asumsinya ya 3 likulli ibnu wahid. Nah, sekarang berarti lihat perbandingan dua masalah sudah. Masalah yang pertama asal masalahnya 2, masing-masing ibn dapat 1. Asal masalah yang kedua adalah 3, mayit yang kedua adalah 3, masing-masing ibn sah 1. Nah, kita bandingkan antara saham mayit tersebut di masalah pertama kan dengan asal masalahnya wahiya tubayinu siham muwarrithihim. Wahiya yakni 3 ini asal masalah mayit tani 3 ini tubayinu siham muwarrithihim berseberangan dengan siham pewarisnya minal masalatil ula dari masalah pertama karena asal masalahnya 3 sedangkan sahamnya berapa di masalah pertama? Sahamnya hanya 1. Perbandingan nisbah 3 dengan 1 adalah tabayun. Tamam. Berarti nusbitu mada? Ad nusbitu almas masalah, yakni salah atau wahid? Salah. Salasah. Masalahnya salasah itu yang kita isbat, iya kan? Nah, itu yang dikalikan ke al-masalatul ula. Nah. Fadribha, maka kalikan masalah 3 tadi itu ya. Fil ula pada al-ula. Masalah ula berapa? Itsnain. Tablughu kam? Sittatan. Hasilnya 6. 3 kali 2 6. Wahiyal jami'atu, ini adalah al-jami'ah. Ya. Masalah al-jami'ah yang mengumpulkan untuk dua masalah ini. Tayyib. Kemudian kita bagikan lil ibni minal masalatil ula. Ibn. Jatah ibn dari masalatil ula. Berapa tadi? Wahid. Ini yang masih hidup ya. Ya. Tentunya. Madrubun fil masalatil thaniyah. Yang sebelumnya itu diistilahkan dengan jussah. Saham tadi ya, yaitu 3 tadi. Masalah 3 yang kita tetapkan disilahkan jadi saham. Nah, sebagaimana asal masalah terulah dikalikan dengan itu 2 kali 3, 6. Maka untuk ibn di masalah pertama ini juga begitu. Wahid dikalikan dengan itu. Madrubun fil masalah tisanya tadi 3. Hasilnya 3. Bithalathatin berarti 3 untuk ibn yang masih hidup ini. Nah, di kolom al-jami'ah tadi. Sama. Kemudian ibn yang kedua jadi kan itu yang jadi mayit ya. Baik. Wa li kulli ibnin fi tsaniyati. Ah, masing-masing ibn ahli waris mayit yang kedua, ada berapa ibnnya tadi? 3. Nah. Wa li kulli ibnin fi tsaniyati wahid. Madrubun fi siham muwarrithi dikalikan ke siham muwarrithihi. Sama? Yaitu kalau kita proses lebih panjang, yakni juz saham 3 tadi dikalikan dengan jatahnya ibn yang mayit di masalah itu pertama berapa? 1. 3 kali 1 3. 3 dibagi ke aslul masalahnya. 3 bagi 3 1. Nah, kembali ke situ. Syekh meringkas ya. Nah. Syekh meringkas. Jadi langsung disilang saja. Jadi madrum fi sayyid muarif ini yakni wahid. Bi wahid hasilnya 1. Tamam. Selesai. Dari apa yang dihasilkan di jami'ah? Jami'ahnya berapa? Aslul masalah jami'ah 6. untuk Ibn yang masih hidup tadi dapat berapa? 3. Kemudian untuk 3 abna ahli waris mayit yang kedua, yaitu Ibn yang wafat itu, masing-masing 1. Coba dihitung, 1 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 1 tambah 3 di atas, ya, 1, 1, 1 paling atas 3, jumlahnya 6, sudah benar ya. Ini jami'ah yang pertama. Kemudian masalatul mayit tsalitsi, masalah mayit yang ketiga. Masalah yang ketiga, lihat di atas, thumma yamuta ahadul abna'i an ibnain. Kemudian wafat salah satu dari 3 anak mayit yang kedua, meninggalkan 2 ibn. Nah, kita buat masalahnya sekarang min tsnain. Karena ahli warisnya 2 ibn. Likulli ibnin wahid, masing-masing ibn 1. Tamam. Nah, lihat, bandingkan masalahnya ini dengan sahamnya di jami'ah. Saham di jami'ah berapa tadi? Ibn yang jadi salah satu dari salah satu abna yang jadi mayit ini, berapa sahamnya di jami'ah? 1. Ya, masalahnya 1. Tamam. Coba kita ulangi. Wa masalatul mayyit tsalitsi min tsnain, masalahnya berapa? 2. Tamam. Ikulli ibnin wahid. Jadi berapa masalahnya? Asal masalahnya 2. Sahamnya di jami'ah berapa? 1. Lihat perbandingannya. Saham dengan asal masalah 1 dengan 2. Apa itu perbandingannya? Tabayun. Paham ya? Nah, wahia tubayinu sihama muwarrithihima, dan dia berseberangan dengan siham pewaris ke kedua ibn tersebut. Nah, paham ya sampai di sini ya? Ya, kita lanjut. Ini sama saja tadi. Ini kan diselesaikan satu-satu. Sama dengan yang perhitungan yang pertama. Fana dribuha fil jami'atil ula. Ini yang dijadikan sebagai saham kan? Yaitu angka berapa tadi? 2. Ini yang nufbit. Ini yang kita tetapkan itu jadi saham. Itu yang dikalikan ke al jami'atil ula. Nah, jami'atil ula tadi berapa? 6. Nah, 6. Berarti 6 fi 2 kan begitu. Tablugu kam, hasilnya 12. 12. Wa minhu tashihhu, ya. Dari angka inilah menjadi sahih masalahnya jami'ah yang terakhir yang mengumpulkan 3 masalah sekaligus berapa? 12. Baik. Libnil mayyitil awal, untuk putra mayit yang pertama minal jami'atil ula, di jami'ah yang pertama tadi berapa jatahnya? 3. Ya, 3. Baik. Tentunya 3 dikalikan berapa juz saham tadi? Di atas yang dikalikan dengan masalah jami'ah 2 tadi kan? Ya kan? Ya, madrubatun fi masalatin mayit tsalits tsnain, dikalikan dengan masalah mayit tsalits yang diisbat sebagai jusam tadi, yaitu tsnain 2 bisittatin, hasilnya 6. Tamam, 6. Wa likulli ibnin min abna'il mayit tsani, masing-masing ibn dari abna al mayit yang kedua min al jami'ah, dari al jami'ah, dari jami'ah, masing-masing berapa tadi? 1 kan? Ya. Baik. Wahidun. طيب مضروب في مسألة الميت الثالث dikalikan pada masalah masih salis, yakni pada juz saham tadi, dua itu, senain, bisnain, masing-masing dapat dua. Nah, hanya saja salah satu dari tiga abna itu sudah mayit. Jatahnya dia dibagikan kepada dua ibnainnya. Nah, lihat masalahnya dia yang di masalah yang ketiga. Walikulli ibnin min ibnai walikulli ibnin min ibnil mayit tsalitsi masing-masing ibn min ibnai dari dua ibn al mayit tsalits karena dia meninggalkan dua ibn tadi. Masing-masing ibn itu dapat berapa tadi? Lihat di masalahnya tan mayit tsalits tadi berapa? Wahid dikalikan berapa? Nah. Walikulli ibnin min ibnai al-mayit tsalits wahidun min mas'alatihi. Masing-masing ibn dari dua ibn ahli waris mayit yang ketiga satu dari masalahnya, yaitu masalah yang ketiga tadi, mayit tsalits. Madrubun dikalikan fi sihamihi dikalikan dengan saham pewarisnya. Nah, yaitu kalau kita proses jusamnya tadi berapa? 2 kali 1 2. Tamam. Kemudian ini 2 ini mau dibagikan ke ahli warisnya, masalahnya 2 bagi 2 sah 1, hasilnya 1. Itu maksudnya. Diringkas oleh Syekh menjadi madrubun fi sihamihi minal jami'ah, dari jami'ah yaitu wahidin bi wahid. Hasilnya 1. Jadi masing-masing dari dua ibn yang mewarisi al-mayyit al-thalith masing-masing dapat 1. Kemudian masing-masing dari dua ibn ahli waris mayyit yang kedua dapat berapa masing-masingnya tadi? Yang tercatat? Masing-masing dapat 2. Berarti sudah berapa? 1 tambah 1, 2. Tambah 2. 4 tambah 2, 6. Tamam. Kemudian, ibn ahli waris mayit yang pertama dapat 6. 6 tambah 6, 12. Jadi, al-jami'ah li jami'il masail jami'ah yang menggabung mengumpulkan seluruh masalah tiga masalah mayyit hasil terakhirnya berapa? 12 untuk ibn ahli waris mayyit yang pertama yang masih hidup dapat 6 untuk dua ibn ahli waris mayit yang kedua masing-masing dapat 2 untuk 2 ibn ahli waris mayit yang ketiga masing-masing dapat 1. Kita coba jumlah semuanya ke atas. Sihamnya sudah dihitung tadi pas 12 ya, semakin tergambar ya, mudah. Nah, jadi intinya yang al-halatu tsalitsah ini sebenarnya dari segi cara perhitungannya sama dengan al-halatu tsaniyah, hanya saja diselesaikan satu-satu. Nah, adapun al-halatu tsaniyah langsung seluruh masail digabungkan jadi satu. Nah, sekarang amalus syubbat pekerjaan dengan menggunakan kolom-kolom ini, lajur-lajur ini. Nah, ini ada gambarnya. Baik. I'lam anna amal al-munasakhat min as'abi ilmi al-fara'idi. Ketahuilah bahwa pekerjaan menghitung al-munasakhat, warisan al-munasakhat, termasuk yang paling sulit dari ilmu faraid, wa ahwajiha ila ma'rifatin tammatin, dan paling butuh untuk diketahui secara utuh, secara sempurna, bi'ilmi hisabiha, dengan mengetahui ilmu perhitungannya, wa mimma yusahhiluhu, dan diantara yang memudahkan perhitungannya, tariqatus syubbak, metode penggunaan kolom lajur, ya, allati wada'aha al-fardiyun, yang dibuat oleh ahli faraid lihadal gharadi, untuk tujuan ini, tujuan mempermudah perhitungan. Wa nahnu nadhkuru huna ma tahsulu bihi al-fa'idatu insyaallah. Kami di sini akan menyebutkan sebatas yang menghasilkan faedah insyaallah. Fa naqul sabaqa anna lil munasakhati thalathat ahwal. Tayyib, telah lewat bahwa untuk munasakhat ada tiga keadaan. Ihdaha, yang pertama, an yakuna warathatu tsani baqiyata warathatil awwal. Ahli waris mayit yang kedua adalah sisa ahli waris mayit yang pertama yang masih hidup. Min ghairi ikhtilafin, tanpa ada perbedaan. Ya. Fahadhihi alhalu la tahtaju ila amali syubbak. Keadaan ini tidak butuh, ya, pekerjaan dengan daftar kolom. Ya. Ala man baqiya, karena dibagi saja atas ahli waris yang tersisa. Nah, jadi tidak butuh, karena mudah. Wa inna ma nahtaju ila amali syubbaki fil halainil ukhrayain. Hanyalah sesungguhnya kita butuh, ya, amal asyubbak pada dua keadaan yang terakhir. Wa sanad'u amamaka min kulli halin mithalan, dan kami akan meletakkan di depan anda dari setiap keadaan satu contoh yang diambil. Taqisu alaih, anda sisa mengkias yang lainnya ke satu contoh itu. Fa khudil mithalat tsaniyah, maka ambillah contoh yang kedua. Min al halith tsaniyah, dari keadaan yang kedua. Nah, ya, ini kita lanjutkan besok langsung ke contoh ini. Wa huwa rajulun mata an zawjati. Nah, ini sudah kita kerjakan sebelumnya, tetapi sekarang dimuraja kembali dengan sistem syubbak ini. Nah, sehingga semakin mantap. Baik. Barakallahu fiik. Subhanallah, alhamdulillah.